Den, lihat Den. Enggak. Kawanku punya teman, temannya punya kawan. Mahasiswa terakhir Fakultas Dodol, lagaknya Pak Profesor pemikir jempolan. Selintas seperti sibuk mencari bahan skripsi. Kacamata tebal, maklum ku tubuhku. Ngoceh paling jago, banyak baca. Kuping ho, bercerita temanku tentang kawan temannya. Nyatanya skripsi beli, oh di sana. Susah-susah bikin skripsi sendiri, sebab ijazah bagai lampu kristal yang mewah. Ada di ruang tamu hiasan lambang gengsi. Tinggal membeli, tenang sajalah. Saat wisuda datang, dia tersenyum tenang. Tak nampak dosa di pundaknya. Sarjana begini, banyakkah di negeri ini? Tiada bedanya dengan roti.